Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah beberapa hari ini kita telah mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran tentang bagaimana memotivasi diri untuk berani lebih mengambil perubahan, merubah hidup yang telah baik ini menjadi lebih baik, yang kaya ini menjadi lebih kaya. Karena apa? Karena diminta Allah subhanahu wa ta'ala kita berkreasi, bekerja, berinovasi untuk dapat membayar zakat. Waliz zakati fa'ilun. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ilustrasi yang sungguh menarik dalam kehidupan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat selesainya perang Badar. Ada ghanimah, buah hasil yang tidak disengaja dari peperangan Badar itu sendiri. Begitu jugalah dalam kehidupan ini, apa yang kita perbuat akan mendapatkan kejutan-kejutan yang sungguh luar biasa nantinya. Kita berbuat sedikit, Allah membalas berlipat ganda tanpa pernah diduga-duga. Kita maunya mendapatkan 500 juta, Allah mengasih kepada kita miliaran banyaknya. Itulah merupakan wujud dari pengorbanan yang kita lakukan atas nama cinta dalam bekerja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 41 dari surah Al-Anfal ini, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusahu walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka sungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, stressing point di sini terletak pada sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Berbuatlah. Nabi Muhammad pada waktu itu diminta untuk berperang dengan apa adanya, tetapi keyakinan yang mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, strategi, planning, organisasi, controlling semua telah dibuat. Maka setelah itu Allah memberi kejutan-kejutan. Kita menemukan 70 dari kaum kafir Quraisy terbunuh dan 70 lainnya tertahan. Maka dan lebih dari itu umat Islam mendapatkan hasil rampasan perang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada terkait hukum fikih di sini, 1/5 dari rampasan perang itu hendaklah diberikan kepada Allah, Rasul, kaum kerabat, yatim, miskin dan ibnu sabil, dan 4/5-nya untuk para syuhada, para mujahid yang ikut berperang. Dan kemudian juga di sini disebutkan bahwa apa yang terjadi pada peristiwa perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, bahwa itu merupakan suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, dan itu terjadi dengan gemilangnya kemenangan berada di pihak Muhammad karena Allah Maha Kuasa. Bagaimana Ustaz Ardian, saya melihat kekuasaan Allah di zaman Rasul, apakah masih mungkin ada kekuasaan Allah di zaman saat ini? Iya, jadi kalau kita melihat bahwa itu semuanya dapat berulang, ya. Cuman pertanyaannya adalah sejauh mana pula kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Adakah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bergantungnya pula para sahabat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Pada pertemuan kita yang lalu, pada hari yang lalu telah dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya bahwa dia berperang di jalan Allah hanya dengan la ilaha illallah, ya. Tidak ada modal yang lain. Jadi ketika dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menumpahkan seluruh apa yang dia miliki daripada kekuatan, maka kemudian akhirnya penentuan menang kalah itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat juga dalam perang Badar ini kemenangan luar biasa, ya, yang didapatkan. Dalam perang Uhud, ya, sudah juga dibicarakan, bahkan Rasulullah membicarakan dengan kaum tua dan kaum muda. Tapi karena ada orang yang berjuang di jalan Allah itu bukan karena Allah, dan mencederai daripada pasukan itu sendiri, akhirnya kalah. Yeah. Ya kan? Perang Badar ini yang tidak diorganisasi, artinya tidak di lakukan sesuatu persiapan yang sangat matang, dalam artian kemampuan pun kurang. Pasukannya cuma 300-an orang. Yang dibawa juga adalah parang-parang yang sudah tumpul, pedang-pedang yang sudah tumpul, karena memang persiapannya tidak begitu matang. Tetapi karena mereka berjuang itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hasilnya akan menjadi lebih baik dan lebih banyak pula. Maka daripada itu, seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat lebih banyak, untuk berbuat lebih baik. Jangan sampai kemudian menjadikan apa yang dia lakukan itu, ah udahlah segini ajalah, padahal sebenarnya dia mampu lebih daripada itu. Ya, karena apa? Karena terkadang disinilah kekurangan dan kesilapan kita. Ah, saya kan sudah bergantung kepada Allah gitu. Ngapain saya harus berbuat lebih baik? Kalau Allah nanti mau memberi, ya diberinya. Kalau enggak, ya tidak diberinya. Tidak seperti itu konsep yang dibangun di sini. Artinya Anda, kalau memang segitulah kemampuan Anda yang maksimal, maka kemudian kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatannya bahwa apa yang kita lakukan dari daya upaya kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia ini, itu adalah yang maksimal. Gitu. Ya. Benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, maka kita menemukan bagaimana sugesti berbuat maksimal dalam Islam yang dilakukan dengan penuh cinta kasih ikhlas kepada Allah terwujud dalam sholat contohnya. Betul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sholat. Semua orang boleh sholat di mana dan kapan pun. Tetapi orang yang berbuat maksimal, dia akan sholat di awal waktu. Karena itu adalah sugesti dari Allah dan Nabi Muhammad untuk sholat di awal waktu. Kemudian lebih sugesti lagi, lakukanlah itu di masjid. Lebih dari itu, lakukanlah di shof yang pertama. Atau lebih dari itu, lakukanlah Anda sebagai imam dalam sholat itu. Ini adalah sugesti-sugesti untuk melakukan sebuah kerja yang sangat berkualitas. Tidak saja ya sudah yang penting Anda sholat selesai. Tidak, Islam sampai sedetail mungkin. Bagi yang berada di shof depan, pahalanya lebih tinggi dari berada yang di shof belakangnya. Begitulah kualitas kerja dalam Islam, dan begitulah keyakinan yang ditumbuhkan Nabi Muhammad SAW dan pada Rasul dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia begitu ikhlas dan begitu yakin kepada Allah. Terkadang kita bertanya, apakah mungkin? Maka keyakinan itu memang harus dibangun dan ditantang dan dicoba. Nabi Ibrahim contohnya, ketika diminta, ditawarkan oleh malaikat, "Wahai Ibrahim, biar aku selamatkan kamu." Kalaulah kita diselamatkan oleh pejabat saja sudah sangat syukur gitu. Ini malaikat yang menawarkan bantuan untuk selamat dari api unggun. Tapi Ibrahim berkata, "Kalau kamu yang menyelamatkanku, wahai Jibril, tidak. Aku hanya berlindung kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah pelindungku, dia sebaik-baik wakil, ni'mal maula, dan dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong," yang sebagaimana kita sebutkan di hari kemarin. Dan ternyata apa yang dijanjikan Allah terwujud. Jangankan tubuh Nabi Ibrahim, sehelai rambut pun tidak terbakar. Allah menyelamatkannya dari kobaran api yang begitu dahsyatnya. Begitu juga keyakinan yang diwujudkan Nabi Musa alaihissalam ketika laut merah telah berada di hadapannya, dan kaum Fir'aun berada di belakangnya, dan tentara pengikut Nabi Musa telah berjerit meminta tolong, "Wahai Nabi Musa, kalau kamu Nabi, selamatkanlah kami dari kejaran Fir'aun dan laut merah yang begitu dahsyat." Nabi Musa dengan yakinnya berkata, "Inna ma'ya Rabbi sayahdin," sesungguhnya bersamaku ada Tuhan, dia akan memberi petunjuk dan arahan. Jadi di sini kita menemukan keyakinan-keyakinan itu membuat umat Islam dapat mewujudkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah digambarkan oleh para rasul yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Iya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membangun kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan setiap saat tentunya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, fa idza ista'anta fasta'in billah." jagalah Allah di dalam dirimu, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Artinya bukan Allah itu lemah sehingga harus dijaga, tidak, tapi hadirkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangunlah dengan salat-salat yang sunnah. Kalau salat wajib sudah tentunya kita harus melaksanakannya, tetapi tambahlah dia dengan salat sunnah. Begitu juga ditambahlah dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah sunnah yang lain. Maka bantulah orang-orang yang miskin, dan jangan pernah mengharapkan dari bantuan itu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hendaklah menjauhkan kesulitan dari orang lain kalau kita memang mampu menghilangkan kesulitan itu. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kebaikan, ketika itulah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sta'anta, apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian ketika kita sulit saja baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjepit, ketika tidak ada jalan keluar lagi, barulah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengingat Allah dalam kondisi sulit saja pun itu baik. Bukan tidak baik. Ya, daripada orang yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yeah. Itu udah hajab kali pula ya kan. Jadi tetapi bangunlah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang memang dapat memberikan bantuan, lancar komunikasi kita, maka ketika kita dalam kesulitan dia akan memberikan bantuan itu. Nah, apalagi kalau komunikasi itu kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita kemudian memutuskan hubungan kita lewat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini kita melihat orang-orang yang tidak sempat berdoa kepada Allah selesai sholat fardu misalnya. Karena apa? Karena sibuknya dia untuk bekerja. Begitu assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, kemudian dia pun bangkit dari tempat duduknya dan langsung pergi tanpa sempat untuk berdoa kepada Allah. Duduklah sejenak, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih lumayan Ustaz Ardi, masih mau sholat ya. Tapi masih banyak juga umat Islam yang lupa sholat Ustaz Ardi. Lupa sholat, lupa puasa, lupa melaksanakan ibadah haji, padahal hartanya melimpah. Dia lupa bahwa harta ini adalah sarana, bukan tujuan. Hidup kita bukan bertujuan mengumpulkan harta. Kalaulah tujuannya itu, maka apa bedanya kita dengan binatang? Dan binatang yang melakukan itu pun cuma dua, semut dan tikus. Manusialah satu yang suka mengumpulkan harta. Binatang yang lain tidak. Keledai setelah makan dan sesuai dengan kondisi tubuhnya sudah kenyang, sisa makanannya itu dihancurkannya. Esok hari dia yakin Allah akan memberinya rezeki yang baru. Harimau pun demikian. Ketika dia telah menyantap semangsanya dan dia kenyang, dia akan memberikan kepada burung-burung pemakan bangkai atau binatang anjing buas lainnya untuk memakan makanan tersebut. Tetapi manusialah makhluk yang mengumpulkan harta dan merasa tidak puas dengan harta tersebut. Di sini kita kembali berbuat menjadi pemilik harta, bukan bertujuan untuk harta itu, tetapi berbuat untuk dapat berbagi, giving, sharing dengan orang-orang yang membutuhkannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah derajat ihsan, karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun mengangkat derajatnya, bukan saja sampai derajat iman dan Islam, tetapi sudah sampai kepada makom ihsan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berbuatlah karena Allah Maha Kuasa untuk memberi tetesan rahmatnya dan rezekinya kepada kita. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.